Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini di Masjid Darul Ilmi, tepatnya pada tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah, yang bertepatan dengan 11 Oktober 2017 Masehi, yang mana kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya dari Al-Imam Ibn Abdul Bar Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah memasuki bab yang baru yang berkaitan dengan bab tafdilul ilmi alal ibadah, atau bisa juga dengan bab tafdilil ilmi alal ibadah, bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu jika dibandingkan dengan ibadah dan amalan-amalan soleh. Kita telah sampai kepada sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-93. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar bisanadihi an Anas ibn Malik, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man adda al-faridah وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat ini, man adda al-faridah, barang siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban dia, kewajiban seorang muslim terkumpul pada rukun Islam yang 5. Apa saja rukun Islam yang 5? Zaid. 1. 2. 3. 4. Di 5. Ahsan. Terkumpul pada arkanul Islam yang 5. Ini secara global, bukan artinya al-faridah cuma sekedar 5. Banyak sekali faridah yang tidak disebutkan di dalam arkanul Islam, namun secara global al-faridah adalah 5. Bersyahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Terdapat di sana al-faridah yang tidak disebutkan di dalam arkanul Islam. Akan tetapi itu tidak menunjukkan al-hasr, batasan bahwasanya al-faridah hanyalah 5. Terkadang al-jihadu fi sabilillah bisa menjadi sebuah faridah, bisa menjadi sebuah fardu ainin ketika kita diperintahkan oleh para penguasa kita. untuk berjihad melawan kufar dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi tidak termasuk di dalam arkanul Islam. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addal faridhah, barang siapa yang sudah menunaikan kewajiban-kewajibannya. Wa 'allaman nasal khaira, dan menyampaikan bentuk-bentuk kebaikan kepada manusia, meluruskan akidah-akidah mereka, meluruskan adab dan akhlak-akhlak mereka. Dari yang dahulunya seorang yang tidak pernah melaksanakan sholat di masjid misalkan, diluruskan, dinasihati agar bisa menjadi seorang muslim yang rajin dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Allaman nasal khaira, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Inilah tugas para duat. Tugas mereka yang mengajak kaum muslimin secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana fadluhu 'alal mujahidil 'abid, seorang yang berilmu tadi menyampaikan al-khair kepada manusia, keutamaannya dibandingkan seorang yang berjihad, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka fadli, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat ini, seperti keutamaan yang aku miliki terhadap ala adnakum rajula, terhadap orang yang paling rendah kedudukannya di antara kalian. An-nas darajat, yang telah kita pelajari. Kalau di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin. Apa artinya ma'adin? Abdurrahman. Fauzan. An-nasu ma'adin. Kama 'adin adh-dhahabi wal fiddah. Hah. Douglas. Apa? Ma'adin apa artinya? Hah, ma'adin, hah. Ayo. Bertingkat-tingkat. Begitu pula yang namanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan-tingkatan. Seorang muslim saja ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muhsin. Tiga tingkatan bagi seorang muslim. Maka keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan orang yang paling bawah posisinya, kedudukannya, orang yang paling bawah, orang yang paling dasar kedudukannya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang berada di dunia, di muka bumi, di atas langit, perbandingan yang sangat jauh sekali. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki sekian banyak kemuliaan, sekian banyak keutamaan. Begitu pula yang namanya an-nas, umat beliau, memiliki tingkatan-tingkatan yang ada di bahagian paling bawah, yang paling rendah, yang mungkin sulit untuk beribadah, suka melakukan kemaksiatan, suka dengan perangkap-perangkap syaitan. Ini kondisi yang paling bawah. Jauh tingkatannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka begitulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, keutamaan seorang alim dan keutamaan seorang alim dibandingkan al-abid al-mujahid seperti keutamaan yang dimiliki Nabi jika dibandingkan orang yang paling rendah kedudukannya di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man balaghahu 'anillahi fadlun," barang siapa yang telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan keutamaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan al-fadl, keutamaan, kemuliaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak bisa kita menagih, berikan padaku ya Allah, berikan kepada si fulan, berikan kepada si Allah, tidak bisa. Itu murni karunia, kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. May yasha, siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Barang siapa yang telah disampaikan kepadanya al-fadl, kemuliaan, keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, artinya diberikan, fa akhadha bidzalik, kemudian dia menerima kemuliaan tersebut, bidzalikal fadl alladzi balagha, kemudian dia menerima keutamaan yang telah diberikannya tersebut, a'tahu Allahu ma balaghahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kemuliaan-kemuliaan pada hamba tersebut. Wa in kana alladhi haddatsahu kadziba, kalaupun yang dia ucapkan suatu waktu adalah kedustaan. Adalah kedustaan. Jadi walaupun dia berdusta ketika dia mendapatkan sekian banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Muhaddiq sebagai hadis yang dhaifun jidda. Sanadnya dhaifun jidda. Berkata musannif Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam mengomentari hadis ini, qala Abu Umar, yaitu Al-Imam Ibn Abdul Bar, hadzal haditsu dhaifun. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, li'anna Aba Ma'mar Abbad Ibnu Abdus Samad infarada bihi wa huwa matrukul hadis. Karena seorang yang bernama Abu Ma'mar Abbad Ibnu Abdus Samad telah bersendiri di dalam meriwayatkan hadis ini, dan dia adalah seorang yang matruk, ditinggalkan hadisnya, ditinggalkan periwayatannya. Wa ahlul ilmi bi jama'atihim yatasahaluna fil fadail, dan mayoritas dari ahlul ilm biasanya mereka agak bermudah-mudahan di dalam meriwayatkan sebuah periwayatan atau sebuah hadis yang berkaitan dengan fadail. Fayarunaha an kull, fayarwunaha an kull, maka mereka kebanyakan menukilkan atau meriwayatkan hadis-hadis tentang fadail, tentang keutamaan dari siapapun, karena berkaitan dengan fadailul a'mal. Bukan kaitannya dengan akidah. Bukan kaitannya apakah Al-Quran makhluk ataukah kalamullah. Bukan kaitannya dengan manhaj. Fadail a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Ini masih agak rendah tingkatannya ketika seorang berdalil, berihtijaj, beristidlal dengan hadis yang periwayatannya dhaif. Wa innama yatashaddaduna fi ahadithil ahkam. Dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah bahwasanya para ulama al-muhaddithin yatashaddadun, mereka sangat ketat sekali ketika menyeleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis al-ahkam, hukum-hukum yang terdapat di dalam syariat Islam, apakah itu dari akidah dan yang semisalnya. Jadi kalau yang berkaitan dengan fadail, seperti di sini hadis yang berkaitan dengan fadail, keutamaan seorang yang berilmu lebih tinggi daripada keutamaan seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini seperti apa yang telah kita sebutkan pada periwayatan berikut sebelumnya, yaitu hadis yang kandungannya sahih akan tetapi sanadnya diperbincangkan oleh para ulama al-muhaddithin. Dan penggalan terakhir dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, artinya jika kandungannya sahih masih bisa dipakai untuk beristidlal, masih bisa kita pelajari. Penggalan terakhir dari hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menyambut keutamaan tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan terus memberikan karunia berupa kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan tersebut. Wa in kana alladhi haddatsahu kadziban, walaupun yang dia ucapkan dalam perbincangan-perbincangannya adalah sesuatu yang dusta, kadzib. Kadziban yang dimaukan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kadzib yang tercela. Perhatikan. Bukan kaitannya dengan dusta yang tercela. Karena kedustaan itu ada yang tidak tercela, yang dinamakan dengan dusta yang tidak tercela, namanya apa? Fahri? Dusta yang tidak tercela namanya apa? Tidak tahu. Makanya jangan mainan. Apa dusta yang tidak tercela? Hamzah. Pokoknya tuh ambil kaidah. Kalau namanya nak sebut di sini berarti itu yang mainan-mainan. Atau at-tawriyah, hakikatnya seakan-akan kedustaan, tapi ini tidak tercela seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. At-tawriyah namanya, dusta yang diperbolehkan. Ketika Nabiullah Ibrahim mengakui bahwasanya Sarah adalah saudara beliau, padahal Sarah istri dari Nabiullah Ibrahim saudara beliau, yaitu saudara seiman, saudara seislam, tidak berdusta beliau. Ini dusta yang diperbolehkan. Dan ada beberapa bahagian lagi tentang dusta yang diperbolehkan, seperti ketika kita menginginkan untuk adanya islah, perbaikan antara dua orang yang sedang berseteru, antara si fulan dan si alan memiliki permasalahan pribadi, kemudian kita ingin menyatukannya, mengislahkannya, maka hal ini diperbolehkan untuk berdusta. Maka di sana ada bahagian-bahagian dusta yang diperbolehkan, bukan bahagian dusta yang tercela. Maka itulah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana al-ghibah juga terbagi menjadi dua, ada ghibah yang diperbolehkan, ada pula ghibah yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana al-hasad, ada al-hasad yang diperbolehkan, ada pula hasad yang tidak diperbolehkan. Jadi cakupan ilmu syar'i sangatlah luas, yang harus selalu dan sering kita pelajari dan telaah. Jangan merasa kita telah mengambil bahagian yang besar dari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat berikutnya yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-94, beliau menukilkan dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika sebuah hadis atau sebuah riwayat sampai kepada sahabah, maka ini dinamakan sebagai hadisun. Apa namanya? Nah. Apa namanya ini? Hadis yang sampai ke sahabat Rasul, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis apa? Apa Luqman? Ahsan Aba Qatadah. Haditsun mauqufun. Kalau sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya haditsun marfu'un. Ini sebenarnya telah antum pelajari bersama Al-Ustaz Abu Ahmad Ali hafizahullah di Baiquniyah. Haditsun mauquf yaitu sampai kepada riwayat Nabi, afwan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah haditsun marfu'. Berkata Ibnu Mas'ud, ad-dirasatu salatun. Bahwasanya ad-dirasah yaitu mempelajari ilmu agama, mempelajari warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, hakikatnya pahala, ganjaran yang akan dia dapati dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti ketika dia melakukan as-shalah. Seperti dia melakukan sholat. Artinya ganjarannya besar, pahalanya besar. Ini dirasah, menuntut ilmu. Yang namanya amalan-amalan sholat, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di dalam Islam, itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada sang pelaku. Yang mengamalkan amalan sholat, pasti dia akan mendapatkan maslahat, manfaat yang banyak. Kita ambil satu contoh kecil saja. Contoh kecil. Tatkala amalan sholat, yang disebut dengan al-wudu, ini maslahat dan manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan amalan soleh tersebut sangat besar sekali. Ketika dia mencuci tangannya, gugur dosa-dosa yang telah dilakukan kedua telapak tangannya. Ketika dia mencuci wajahnya, gugur dosa-dosa yang telah dilakukan oleh matanya dan apa yang ada di sekitar kepala tersebut. Ketika dia mencuci lengannya, maka gugur dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh lengannya tersebut. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan berwudu menggugurkan al-khotoya. Menggugurkan dosa-dosa. Ketika dia membasuh kakinya, gugur dosa-dosa yang pernah dilakukan kakinya. Mungkin dia melangkah ke tempat-tempat yang haram, dia pernah menzalimi orang dengan menendang dan yang semisalnya, menyakiti orang, gugur dosa-dosa tersebut. Ini baru wudu. Dari awal hingga akhir perbuatan wudu, kemuliaan-kemuliaan, kemaslahatan-kemaslahatan bagi si pelaku, bagi yang melakukan hal tersebut. Ini baru berwudu. Maka bagaimana jika yang dilakukan oleh hamba tersebut adalah sholat? Lebih besar lagi pahalanya. Keutamaan yang terakhir ketika seorang berwudu kemudian ditutup dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dijamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini baru berwudu. Bagaimana jika yang dilakukan adalah salat, yang dilakukan adalah sedekah, yang dilakukan adalah berhaji, berumrah, dan misalnya dari amalan-amalan soleh. Baru berwudu yang sehari-harinya kita lakukan, sudah sekian banyak maslahat yang akan didapatkan seorang hamba. Maka amalan-amalan soleh yang lainnya pun akan lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya az-dirasah, talabul ilmi. Menuntut ilmu syar'i, ini amalan soleh. Jangan dikira hanya sebuah rutinitas yang kita lakukan tiap malam. Amalan soleh yang masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalannya seseorang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia duduk bermajelis ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mengambil bahagian warisan dariku, maka dia telah mengambil bahagian yang banyak. Dijelaskan oleh Syekhuna Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri alaihi rahmatullah, hadzin wafir yang dimaksudkan di sini adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi, dengan menggali warisan-warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan yang namanya al-ikhlas fi talab. Keikhlasan di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, riwayat berikutnya yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'minil alimi 'ala al-mu'minil 'abidi 70 darajah. Keutamaan seorang mukmin yang alim dan seorang mukmin yang 'abid, seorang mukmin yang berilmu dan seorang mukmin yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di antara kedua jenis orang tersebut 70 darajah. Kemuliaan seorang mukmin yang alim lebih mulia sebanyak 70 derajat jika dibandingkan seorang mukmin al-'abid. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan mereka yang menyibukkan dirinya dengan ilmu syar'i dibandingkan seorang yang menyibukkan dirinya dengan beribadah. Dan berkali-kali telah saya jelaskan bahwasanya di sini tidak meremehkan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala amalan besar. Akan tetapi di antara amalan ibadah tersebut ada yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah talabul ilmi, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diperintahkan kepada beliau, wa qur rabbi zidni salatan, wa qur rabbi zidni zakatan, wa qur rabbi zidni hajjan, wa qur rabbi zidni malan. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ilman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat bisa Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah azza wajalla untuk ditambahkan hartanya, anak keturunannya. Akan tetapi hal tersebut tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan yang hanya beribadah dan tidak menyibukkan dirinya dengan ilmu adalah 70 derajat. Maka ini sekaligus menjawab syubhat-syubhat syaitaniyah yang berasal dari sebahagian sekte atau kelompok yang menamakan dirinya jamaatut tabligh, yang menganggap bahwasanya ketika seorang itu terus dan terus bergelut, terus dan terus berinteraksi dengan ilmu syar'i, maka akan mengantarkan hatinya menjadi keras. Dan ini syubhat yang masyhur di tengah-tengah mereka. Oleh karenanya mereka sibuk untuk khuruj dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhrijat. Ukhrijat berasal dari kata khuruj. Oleh karenanya mereka berkhuruj dengan dalil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali saya sebutkan di majlis, jangan dianggap mereka ahlul bid'ah wal ahwa beramal dengan hawa nafsu saja. Ada dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran. Yang mana dalil tersebut mereka pahami dengan hawa nafsu mereka. Jangan dianggap ahlul bid'ah wal ahwa ad-da'ish, as-sufiyah, al-mu'tazilah, jama'atul tabliq dan yang semisalnya. Mereka beribadah didasari dengan apa yang mereka miliki dari hawa nafsu faqat. Mereka beribadah dengan dalil dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari dalil dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak mau kembali kepada fahmu salaf al-ummah, pemahaman para salaf al-ummah. Kalau mereka mau kembali kepada pemahaman para salaf, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa makna ukhrijat di ayat tersebut. Bukan khuruj maknanya. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, artinya adalah kalian adalah sebaik-baik manusia yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ditujukan kepada mereka para sahabat yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk melindungi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi pendamping bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini tidak menjadi dalil untuk khuruj yang mereka lakukan. Apalagi mereka mengklaim bahwasanya seorang yang sibuk dengan ilmu syar'i akan keras hatinya. Terlebih mereka memberi contoh, silahkan lihat orang Wahhabi. Mentahzir sana, mentahzir sini. Membantah sana, membantah sini, akhirnya hati-hati mereka keras. A'udzubillahi minal fitan. Banyak-banyak ikhwan berlindung dari fitnah. Kemudian riwayat berikutnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan seorang yang berilmu lebih daripada keutamaan ibadah. Ibadah memiliki keutamaan. Akan tetapi jika dibandingkan keutamaan ilmu dan keutamaan ibadah, keutamaan ilmu lebih tinggi sebanyak 70 darajah. Wa malakud dini al-wara'u. Dan kata Nabi SAW di dalam riwayat ini, malakud din, kesempurnaan agama yang dimiliki seseorang adalah al-wara'u, ketika dia memiliki sikap yang berhati-hati. Berhati-hati di dalam bersikap, di dalam mengeluarkan pernyataan. Berhati-hati, tidak didasari dengan emosi, tidak didasari dengan kemarahan, ketidaksenangan terhadap sebuah pihak atau seorang pihak. Maka hal ini menunjukkan ketidakwara'an yang dimiliki oleh seseorang. Karena kata Nabi SAW, wa malakud dini al-wara'u, kesempurnaan agama seseorang ketika dia bisa bersikap hati-hati, tenang. Ada masalah, ada fitnah, bersikap tenang. Semuanya akan berakhir. Fitnah tersebut akan selesai ketika dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan bersikap gegabah. Jangan beristijjal, terburu-buru di dalam mengeluarkan sebuah pernyataan. Tenang. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih terhadap sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat baik-baik bagaimana bimbingan Allah, lihat baik-baik bagaimana bimbingan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman ingatlah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wal ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu adalah dari bisikan-bisikan syaitan. Maka sikap yang terburu-buru ini tidak akan mendatangkan yang namanya al-khair, tidak akan mendatangkan yang namanya kebaikan, pasti akan mendatangkan musibah. Ini keterburu-buruan. Apalagi ketersinggungan kepada beberapa pihak akan mendatangkan yang namanya al-khasarah, kerugian. Bersikap tenang di dalam menghadapi permasalahan. Lihatlah sabda Nabi, wa malakud dini al-wara'u, kesempurnaan agama ada pada sikap wara'. Tenang, berhati-hati di dalam bersikap. Kemudian riwayat berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yab'atsullahu al-'alimal 'abida fayuqalu lil 'abid udkhulil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-'alima wal 'abida, seorang alim dan seorang 'abid. Seorang alim yang berilmu dan seorang yang ahli ibadah. Sama-sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada seorang 'abid, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam syurga. Langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka memiliki keutamaan. Akan tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-'alim, yang menunjukkan kemuliaan dia lebih tinggi. Wa yuqalu lil 'alim, dikatakan kepada seorang alim, isfa' lin nas kama ahsanta adabahum. Berikanlah syafaat kepada manusia. Jadi bukan dia sendiri yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, isfa' lin nas, berikan syafaat kepada manusia. Siapa yang ingin kau ajak masuk ke dalam syurga, ajak. Ini seorang alim. Berbeda dengan seorang abid, yang hanya dirinya yang akan masuk ke dalam syurga. Manfaat untuk dirinya, maslahat untuk dirinya sendiri. Akan tapi seorang alim bisa menularkan manfaat tersebut kepada orang lain. Isfa' lin nas kama ahsanta adabahum, berikan syafaat kepada manusia, ajak mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau telah memperbaiki adab-adab mereka ketika mereka hidup di dunia. Engkau telah mengarahkan mereka kepada kebaikan. Engkau telah melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengajak mereka senantiasa beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan mencegah mereka dari perbuatan kemaksiatan. Maka inilah seorang alim, bisa menularkan al-khair kepada yang lainnya. Bisa menularkan kebaikan kepada yang lainnya. Seorang alim. Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas di dalam riwayat berikutnya, ni'matul ghibtah wa ni'matul atiyah. Naam. Ni'matul atiyah wa ni'matul hadiyah kalimatu hikmatin tasma'uha fatantawi 'alaiha thumma tahmilaha atau tahmiluha ila akhin lak muslimun tu'allimuhu iyyaha ta'dilu 'ibadata sanatan. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ni'matul atiyah, sebaik-baiknya pemberian, sebaik-baiknya hadiah yang kita berikan kepada seorang muslim adalah kalimat hikmatin, sebuah nasihat yang penuh dengan hikmah. Tasma'uha, yang pernah engkau dengar. Fatantawi 'alaiha, kemudian engkau mempraktekkan, merealisasikan hal tersebut, nasihat tersebut. Tsumma tahmiluha ila akhin lak muslimun tu'allimuhu iyyah, kemudian engkau sampaikan kepada muslim yang lainnya, kepada saudaramu yang lainnya. Maka yang seperti ini merupakan pemberian hadiah yang terbaik. Kata Nabi di akhir hadis ini alaihi salatu wasalam, ta'dilu ibadah sana. Perbuatan yang demikian itu seakan-akan menyeimbangi, setara dengan seorang yang beribadah selama satu tahun. Seorang yang ibadah selama satu tahun bisa sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan seorang yang menyampaikan nasihat-nasihat, kalimat-kalimat hikmah yang dia dengar kemudian dia sampaikan, dia teruskan kepada saudaranya sesama muslim. Al-muazzin falyuazzin, kita lanjutkan sedikit setelah azanul isya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Disebutkan pada periwayatan berikutnya dari Qatadah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, babun minal ilmi yahfadhuhu ar-rajul li salahi nafsihi. Sebuah permasalahan di dalam ilmu syar'i yang disimpan, yang difahami oleh seseorang untuk dia memperbaiki keadaan ibadahnya. Wa salahu man ba'dahu, dan dengan tujuan untuk dia memperbaiki selain dirinya sendiri, untuk memperbaiki orang lain, orang-orang yang berada di sekitarnya, entah ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, kerabatnya. Dia memiliki sebuah ilmu tata cara berwudu yang benar, dia ingin niatkan untuk memperbaiki tata cara wudunya dan tata cara wudunya orang lain yang berada di sekitarnya. Dengan niat yang seperti ini, kata Nabi, kata Qatadah alaihi rahmatullah, afdaru min ibadati haulin. Maka niat tersebut lebih utama jika dibandingkan dia beribadah selama satu tahun. Maka riwayat ini dan riwayat yang berikutnya menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang yang berilmu itu menularkan kebaikan, memberikan dampak-dampak positif, al-masalih, kepada orang yang berada di sekitarnya. Oleh karenanya hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang afdal jika dibandingkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah sekali lagi manfaatnya untuk dirinya sendiri, tidak bisa dia tularkan kepada ayahnya, tidak bisa dia tularkan kepada ibunya, tidak bisa dia tularkan kepada pamannya, kepada kerabatnya secara umum. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau orang yang mulia, akan tetapi kemuliaan tersebut tidak bisa ditularkan kepada sang paman Abu Thalib. Maka ketika seorang yang beribadah memberikan faedahnya, manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan seorang yang berilmu memberikan faedah dan manfaatnya untuk orang lain, mereka lebih utama, orang-orang yang berilmu tersebut. Karena keadaan orang yang berilmu seperti yang dinukilkan di dalam riwayat yang sebelumnya, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan isfa' linnas, berikanlah syafaat kepada manusia. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib, menunjukkan bahwasanya hidayah tersebut hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang bisa memberikan hidayah. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam ayat yang mulia, innaka la tahdi man ahbab, engkau tidak akan bisa wahai Muhammad memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tidak akan bisa menularkan hidayah tersebut. Yang bisa ditularkan adalah kebaikan orang-orang yang berilmu. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menularkan, memberikan sekian banyak ajaran kepada kita, sekian banyak bimbingan, nasihat kepada kita, yang mana pahala-pahala tersebut dari zaman Nabi SAW sampai ke zaman kita sekarang dan sampai akhir zaman nanti akan terus mengalir kebaikan tersebut kepada Nabi SAW. Maka seakan-akan beliau melakukan seluruh kebaikan sampai nanti hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW dari poin ini, dari titik ini, menjadi orang yang paling banyak memiliki kebaikan, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat terakhir yang kita bacakan pada kesempatan ini adalah nomor hadis yang ke-100 yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, al-ilmu khairun minal ibadah, ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Wa malakud dini al-wara'u, dan kesempurnaan ad-din adalah pada sikap al-wara', persis seperti apa yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam nomor hadis yang ke-101 dengan izin Allah Jalla wa'ala. Kita tutup dengan pertanyaan yang naik ke atas. Afwan, apa hukum menelan ludah ketika sholat? Menelan ludah ketika sholat tidak membatalkan sholat. Yang kedua, apa hukum memusuhi teman sesama muslim lebih dari 3 hari? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin." Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia menghajar, memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika seorang muslim tersebut saling bertemu, si A dan si B, si fulan dan si Alan bertemu, yang satunya memalingkan wajahnya, yang satu lagi memalingkan wajahnya, tidak ingin mengucapkan salam, tidak ingin bertegur sapa. Fa khairuhuma man yabda'u bisalam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang lebih baik, yang paling baik di antara dua orang tersebut adalah yang berani mengorbankan dirinya untuk memulai mengucapkan salam. Artinya yang berani memulai untuk berislah, mendamaikan dirinya antara pihak yang melakukan kekeliruan atau kesalahan. Ya ikhwan, yang namanya manusia tempatnya kesalahan, haruslah kita pandai-pandai memberi uzur kepada saudara-saudara kita, terkhusus dari kalangan salafiyin. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, kata Allah Jalla wa'ala. Telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya itu fitnah, cobaan. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian bisa bersabar? Jadi kita tidak akan bisa mendapati seorang sahabat, seorang ikhwan, saudara kita, seorang yang sempurna. Tidak akan bisa. Pasti dia melakukan kesalahan. Akan tapi bagaimana kita bisa bersabar dengan kekurangannya tersebut? Kita bisa bersabar dengan kesalahannya tersebut. Berikanlah uzur. Ana ambil contoh kecil. Ketika kita mengucapkan salam kepada si fulan atau kepada Abu fulan, kemudian Abu fulan atau si fulan tersebut tidak menjawab salam kita, jangan lantas kita, oh ini orang ini benci terhadap saya. Jangan berkesimpulan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jangan biarkan syaitan tertawa di hadapan kita. Jadikan syaitan itu menangis melihat rapatnya ukhuwah kita, melihat eratnya hubungan antara sesama muslim, sesama salafi. Biarkan syaitan mencari jalan-jalan yang lain yang mereka akan berputus asa ketika kita berada di bawah bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Jangan jadikan syaitan bertepuk tangan, bergembira. Si fulan, si alan tidak bertegur sapa. Si fulan, si alan tidak mengacuhkan, memiliki yang namanya al-uzur. Memberikan uzur kepada saudara-saudara yang lainnya, langsung menghukumi bahwasanya dia adalah seorang yang jelek. Berikan uzur. Ketika contoh yang Anda sebutkan tadi, kita mengucapkan salam kepada Abu fulan atau kepada si fulan, kemudian tidak dijawab, berikan uzur. Oh mungkin dia tidak dengar, oh mungkin dia ini, oh mungkin dia itu, oh mungkin dia sedang pikirannya kalut, tidak bisa berkonsentrasi ketika di luar rumah. Berikan uzur-uzur yang banyak. Kalau perlu berikan 1000 uzur kepada dia, agar syaitan tidak menguasai hati kita. Banyak-banyak memberikan uzur, banyak-banyak bersabar atas kekurangan orang lain. Karena kita pun adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan. Wallahu taala alamu bis-shawab. Perhatikan baik-baik firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Wallahu taala alamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.